Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Terakhir kita baca sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi salatullah salawatullah kepada nabinya adalah sanahu alaihi bimal a'la. Allah subhanahu wa ta'ala muji-muji beliau di hadapan malaikat. Wa ala alihi, alihi di sini maksudnya adalah atba'uhu ala dini, dan atas para pengikut beliau di atas agamanya. Washabihi, para sahabat beliau, mereka-mereka yang berjumpa dengan beliau dalam beriman dan meninggal di atas iman. Wasallama tasliman mazida, assalama bimana atahiyah, penghormatan, au assalama, selamat minan naqais, dari sifat-sifat cela, waradail, dan sifat-sifat yang rendah. Waqaluhu mazida ismu maf'ulin minaz ziyadah, isim maf'ul dari ziyadah, wahin numu, ini berkembang, bertambah berkembang. Wajama bainas salati wassalam, dan beliau mengumpulkan antara salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah dalam mukaddimah ini menyatakan sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam digabungkan menyebut dua-duanya salawat dan salam imtisaran sebagai bentuk pengamalan di qawli ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dua perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang beriman, sallu alaihi, ya, bersalatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu, ya, dan salamlah dengan sebenar-benar salam. Dua perintah ini diamalkan oleh beliau yang menyebutkan dua-duanya sallallahu alaihi washabihi wa ala alihi washabihi wa sallam wa sallam mazidah. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, amma ba'du fahada i'tiqadul firqati najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah. Ini, yakni apa yang beliau tulis dalam kitab ini adalah i'tiqad, akidah, keyakinan firqah najiyah yang mansurah, yang senantiasa ditolong ila qiyamis sa'ah, sampai terjadi kiamat, sampai hari kiamat nanti, maksudnya adalah sampai bertiupnya angin yang wafat dengan sebabnya orang-orang yang ada hatinya keimanan walaupun sedikit. Adapun terjadi hari kiamat, ketika goncangannya tiupnya sangkakala itu ketika tidak lagi diucapkan Allah Allah la takumus sa'ah hatta la yuqala bil ardi Allah Allah. Iya, ketika hari kiamat terjadi kepada al-asrar, orang-orang jahat. Ada boleh sih maksudnya ila kiamisa, maksudnya ila kurbi kiamisa, ila kurbi kiamisa, sampai mendekat dari kiamat ketika bertiup angin yang berembus, yang dengan sebabnya meninggallah orang-orang yang di hatinya ada iman. Qala sallallahu alaihi wasallam bidallahu ta'ala amma ba'du. Amma ba'du adalah kalimat hadil kalimah, kata ini amma ba'du yutabiha, didatangkan dengannya lil intiqal, untuk berpindah min uslubin ila uslubin akhar, dari satu uslub ke uslub lainnya, dari pembahasan satu ke pembahasan lainnya. Wa manaha mahma yakun min syai'in, ya, kalau bayang-bayang pun yang ada di sesuatu, Asy-Syaikh Al-Harras rahimahullahu taala dalam syarah akidah beliau, syarah akidah Wasithiyah Al-Harras, beliau menyatakan kalimatun yu'tabiha lidalalati ala syuru'i wal maqsud. Amma ba'du adalah satu kata yang didatangkan untuk menunjukkan telah masuk kepada apa yang diinginkan dituju, dimaksud. Kalimatun yutabiha, kata atau kalimat yang didatangkan didalalah untuk menunjukkan al-syuru'i fil maqsud, sudah mulai menyampaikan, memaparkan apa yang dimaksud, yang diinginkan. Ya, ketika sudah muqaddimah kemudian bilang amma ba'du, berarti sudah mulai masuk ya kepada pembahasan yang ingin disampaikan, yang dituju. Kalimatun yu'tabiha idalati al-suru fil maqsud. Qala rahimahullah ta'ala wa yastahabbu al-ityanu biha bil khutabi wal mukatabat, disunnahkan didatangkan dengannya, maksudnya disebutkan, ditulis, dibacakan bil khutab wal mukatabat, dalam khutbah-khutbah dan surat menyurat, yaitu amma ba'du. Amma ba'du itu dianjurkan untuk didatangkan pada ketika khutbah-khutbah dan tulisan-tulisan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saya bentuk khutbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yaf'alu dzalik, karena beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan mengirim surat kepada Heraklius mengajaknya masuk Islam, Dan surat tersebut, dalam surat tersebut dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Hiraqla Azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Ini tata cara menulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal bismillah. Yang kedua, itu berbeda dengan pelajaran-pelajaran kita di bahasa Indonesia mungkin. Yang ada dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyebut pengirim dulu. Dari Muhammad Rasulullah kepada Hiraqla pembesar Rum. Ya, disebutkan pengirimnya dulu. Min Pulan, Ibn Pulan, Ila Pulan, Min Pulan. Salamun ala man ittaba al-huda. Ini salam ya, kepada orang yang kafir ketika dikirim surat. Kalau kepada muslim ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Hiraqla masih dalam keadaan kafir, maka Rasul menyatakan salamun ala man ittaba al-huda. Amma ba'du. Ini amma ba'du menunjukkan apa? Rasul SAW menyebut dalam khutbahnya dan juga menulis dalam suratnya, sehingga beliau rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, setelah mukaddimah menyatakan amma ba'du. Ini memang ada tuntutannya. Ketika mulai masuk ke pembahasan, mengucapkan amma ba'du. Fahada, hada ini isyarah, isim isyarah. Isyaratun ila ma tadammanatu hadhihi risalah. Isyarat ini isyarat kepada apa yang terkandung oleh risalah ini. Ini maksudnya apa yang terkandung oleh risalah akhir wasitiyah. Wahtawat alaih, yang tercakup dalam risalah wasitiyah. Min aqaidi dimaniyah, dari perkara-perkara akidah, iman. Ada di ajmalah yang beliau sebutkan dengan mujmal biqauli wa iman billahi ila akhirih. Nah, ini adalah i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. I'tiqad al-firqah najiyah. Nah, qala i'tiqad masdar i'taqada kadza idza takhadahu aqidatan. Maksud dari kata itaqada kada jika dijadikan sebagai akidah. Wal aqidatu hiya ma ya'qidu alaihi al mar'u qalbahu. Apa yang seorang mengikat kalbunya di atasnya. Taqulu i'taqadtu kadha ay aqadtu 'alal qalb wal dhamir. Aku ikat di atasnya kalbu dan dhamir. Dhamir maksudnya hati, isi hati. Wa asluhu ma'khudun min aqad al habla idza rabatah. Asalnya diambil dari kata aqad al habla, yani idza rabatah, jika mengikatnya, mengikatnya. Sehingga akidah adalah apa yang kalbu seseorang diikat atasnya. Sumastu'mila fi aqidatul qalbi, digunakan untuk akidah kalbu. Watasmim hil jazim, dan ya, kekokohan kalbu yang kuat. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, akidah adalah hukmu dhihni al-jazimi, hukm dhihni al-jazim fa'in tabaqal waqi'a fasahih wa'in khalafahu fafasid. Saya ulangi, hukm dhihni al-jazim fa'in tabaqal waqi'a fasahih wa in khalafahu fa fasid wal waqi'u huwa al kitabu wa sunnah. Akidah adalah hukm dhihni al jazim, hukum ya yang ada pada akal seseorang yang kuat kalau hukumnya tersebut mencocoki kenyataan yang waqi, maka itu dah sahih. Wa'il khalafahu kalau menyelisihnya fafasid, maka rusak. Al-waqi'u perkara yang waqi' itu maksud adalah Alkitab Sunnah. Maksudnya adalah keyakinan yang ada pada kalbu seseorang. Apabila keyakinan tersebut mencocoki apa yang dalam Quran dan Sunnah, maka itu adalah benar. Kalau mirisi apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, maka itu adalah akidah yang fasid. Akidah kaum muslimin yang meyakini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir adalah akidah yang sahih. Akidah yang sahiha. Kenapa? Karena tabaqal waqi'. Tabaqal waqi'. Jadi mencocoki apa yang ada dalam Quran Sunnah. Dalam Quran Allah sebutkan maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Dalam Sunnah menyatakan wahai Ali, engkau di sisiku seperti kedudukan Musa di sisi Harun. Saya ulangi, seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Wahai Ali, engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Walakin la nabiyya ba'di, tapi tidak ada lagi nabi setelah aku. Asyahid keyakinan ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimin Nabi Muhammad dan nabi terakhir rasul terakhir adalah akidah yang sahih. Adapun akidah Ahmadiyah, akidah yang kufur yang ada pada Ahmadiyah, yang mereka meyakini Ahmad Qadiani adalah nabi salah rasul, ini akidah yang fasid, akidah yang kufur, akidah yang rusak. Ya, karena menyelisihi waqi', menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menyatakan Nabi Muhammad terakhir. Ya, walaupun Ahmad Qadiani dengan firqahnya Ahmadiyah membuat kesesatan dengan memiliki akidah yang fasid, menyatakan Ahmad Qadiani adalah nabi. Ini akidah adalah apa yang ada dalam keyakinan seseorang yang kuat. Kalau mencocoki waqi' yang dilakukan sunnah, maka itu benar. Kalau menyelisihinya, maka itu adalah fasid. Al-firqah ay al-ta'ifah wal-jama'ah. Ini adalah akidah firqah, yani ta'ifah, sekelompok wal jamaah. An-najiyah, yang selamat. Ay alati sami'a salimat minal halak usyurur bidunya wal akhir. Kelompok yang selamat dari kebinasaan, dari kejelekan di dunia akhir. Waha solat al-sa'adah, dan meraih kebahagiaan. Waha ada wasfu, sifat ini, sifat yang boleh sebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah adalah firqah najiyah. Kalau selamat, makhudun diambil min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi mansura. Akan senantiasa terus menerus ada sekelompok dari umatku yang di atas hak ditolak. La yadurruhum man hadarahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang berupaya menghinakan mereka. Hati-hati amrullah. Jika datang keputusan Allah Subhanahu wa taala rahu wa riyum muslim. Ya najih, ada yang selamat dari kebinasaan. Selamat dari surur, kejelekan dunia akhirat. Dan bahkan mendapatkan kebahagiaan. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadhihi ta'ifatu hum ahlul ilmi. Ta'ifah dimaksud adalah ahlul ilmi. Para penulis. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, illam yakunu ahlal hadis ma adri manhum. Kata beliau, illam yakunu ahlal hadis, kalau seandainya ta'ifah tersebut bukan ahlul hadis, ma adri manhum, aku tidak tahu siapa mereka. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, atau saya ulangi, Qadi Iyad rahimahullah, qala Al-Qadi Qadi Iyad, berkata Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala, innama arada Ahmad ahlas sunnah wal jamaah. Wa man ya'taqidu madhhaba al-hadith. Ucapan Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, illam yakunu ahlal hadith ma adri manhum, kata Qadiyyat rahimahullah, innama arada Ahmad, yang diinginkan oleh Imam Ahmad itu hanyalah ahlas sunnah wal jamaah. Maksud Imam Ahmad adalah ahlas sunnah wal jamaah. Wa man ya'takidu madhaba al hadith, dan orang-orang yang meyakini madhabnya al hadith. Ya, sehingga ahlus sunnah wal jamaah, nama lainnya firqah najiyah, nama lainnya ta'ifah mansurah, juga beliau sebut dengan ahlul hadith al jamaah. Baik, namallahu alam, bisawab, cukup salam.